mengimani nama Allah yang mulia ini, al-imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala khabirun bi ibadihi jami'ihim, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang pertama? Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Terkait dengan manusia atau selain manusia? Semuanya. Ya, namanya juga segala sesuatu. Al-Khabir itu kan maha. Ya, kalau maha berarti semuanya. Kalau kita punya pengetahuan, tapi pengetahuan kita bukan hanya terbatas, tapi sangat terbatas sekali. Gak usah jauh-jauh tentang rumah orang lain. Wong isi rumah kita saja banyak yang kita belum tahu. Betul? Apa contohnya? Longanin jenengan. Apa? Longanin jenengan. Isinya apa? Ya ngerti Ustaz, paling coro. Ya pira. Kan dah tahu kita. Padahal setiap hari kita tidur di atas dipan tersebut. Kemudian yang ada di plafon. Yeah. Yang ada di plafon rumah kita. Di atasnya ada apa saja di situ? Ya biasanya nak mengiya geluduk-geluduk Ustaz. Apa? Tikus. Sudah berapa lama tikus itu tinggal di rumah jenengan? Mungkin sebelum jenengan pindah ke rumah itu sudah ada tikus. Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Itu baru ditanya jumlahnya. Belum kalau ditanya sing pramane sing ngendi, sing biyunge sing ngendi, sing anake sing ngendi, mana bapaknya, mana jantannya, mana induknya yang jantan, yang betina, mana yang anaknya. Tidak tahu. Itu padahal isi rumah kita sendiri. Maka kalau ada manusia yang sombong dengan pengetahuannya, maka sungguh orang itu tidak mengerti kadar pengetahuan yang dimilikinya. Kadar pengetahuan yang kita miliki itu sangat terbatas sekali. Sehingga sama sekali tidak pantas untuk menjadi alasan bersombong diri. Maka di sini dikatakan apa? Al-imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala khabirun bi ibadihi jami'ihim. Al-khabir itu membuahkan keimanan di dalam hati kita bahwa Allah itu maha mengetahui seluruh hambanya, minal malaikati, berupa malaikat, wal jinni dan jin, wal insi dan manusia, wa ghairihim dan selain mereka. Jadi selama ini yang terbersit di benak kita kalau bicara makhluknya Allah, malaikat, jin, terus apa? Manusia. Wa ghairihim dan selain mereka. Emang selain mereka ada? Banyak sekali. Selain tiga jenis ini, banyak sekali. Yang hidup maupun yang mati. Baru kemarin itu saya dibaca berita bahwa ada hewan yang tumbuh di muka kita. Ada hewan yang tumbuh di muka kita. Tugas hewan itu adalah memakani apa? Memakani sel-sel kulit kita yang pada mati. Itu baru bisa kelihatan setelah di zoom. Di zoom ke apa? Diperbesar 50 ribu kali. Kapan kerjanya? Ketika kita tidur. Ketika kita tidur. Kapan kita tahu ada hewan itu? Nembe. Padahal hewan itu sudah kerja selama puluhan tahun. Ilmu kita itu sangat terbatas sekali. Berbicara tentang malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu tentang tentara Allah kecuali hanya Allah saja. Tentara Allah yang dimaksud di ayat ini siapa? Malaikat. Ustaz, saya sudah tahu dari dulu malaikat. Iya, tapi jumlahnya berapa? Ma min maudhi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari di langit ada 1 malaikat. Setiap jarak berapa? 4 jari ada 1 malaikat. Berarti ada berapa malaikat? Itu di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, di langit ke-7. Ada berapa malaikat yang tinggal di langit? At-tatis sama'u wa huqqa laha an ta'it. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, langit itu sampai berderit-derit. Karena apa? Karena kebebanan jumlah yang begitu banyaknya. Siapa yang tahu secara detail jumlahnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bicara tentang jin yang enggak kelihatan, termasuk juga manusia. Yang tahu secara detail makhluk-makhluk Allah semuanya, bukan hanya jumlahnya ya, termasuk apa yang mereka kerjakan, termasuk mereka mati di mana, lahir di mana, mati dalam keadaan apa, lahir dibantu oleh bidan siapa, kemudian normal atau tidak lahirnya. Allah tahu secara detail makhluk-makhluknya. Allah itu Al-Khabir. Maka kata beliau apa? La yakhfa 'alaihi khafiyatun minhum. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui sama Allah. Apapun yang dilakukan oleh hamba, bahkan apapun yang akan dilakukan oleh hamba. Jadi belum dilakukan, baru apa? Niat akan melakukan. Allah tahu. Apalagi apa yang sudah dilakukan, pasti Allah tahu. Yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh jin, yang dilakukan oleh malaikat, yang dilakukan oleh tetumbuhan, yang dilakukan oleh hewan-hewan, semua yang dilakukan oleh mereka sebelum mereka melakukannya, Allah sudah tahu. Dan ingat, bukan hanya tahu, tapi sudah dicatat. Di mana? Di dalam Lauhul Mahfuz. 50,000 sana sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50,000 tahun langit dan buminya belum ada. 50,000 tahun sebelumnya sudah di apa? Sudah ditulis kapan akan diciptakan langit dan bumi, siapa yang akan lahir di atas bumi, siapa yang akan tinggal di langit, jumlahnya berapa, secara detil, sedetil-detilnya. Dan catatan itu bukan catatan global, tapi catatan apa? Detil. Nek global, kalau global, itu hanya sekedar, oh lahir tahun 80, mati tahun? Tahun berapa? Ya Allah, alam. Bisa global itu ya, lahir tahun 80, mati tahun 2000. 80 tambah 60 berapa? 2040 misalnya. Itu namanya global. Enggak. Detil. Tanggalnya tanggal berapa? Lahirnya ya, lahirnya. Kemudian di mana lahirnya? Enggak cuma di mana. Prosesnya kayak apa? Sesar atau normal? Kemudian kalau sesar yang bantu, dokter siapa? Sudah dicatat itu. Itu detil lahirnya. Kemudian detil kembang tumbuhnya. Ya. Juga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa disapih umur pira. Ya. Ada yang bisa disapihnya umur 2 tahun. Ada yang baru bisa disapih umur 12 tahun. Mana? Hah? Ada. Ada. Ya, kelas 6 SD si ngempeng. Ada. Ya. Cerita nyata ini, bukan katanya. Cerita nyata. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirnya kita di sini malam ini. Bukan hanya detil, bukan hanya global ditulis, tapi secara detil. Ketika pengajian harus ngobrol apa ora. Ya. Kukur-kukur apa ora. Ya. Ngupil apa ora. Itu detil, sedetil-detilnya. Sudah ditulis di mana? Lauhul Mahfuz. Itulah Al-Khabir. Jadi buah yang pertama, mengimani nama Allah Al-Khabir, kita harus meyakini bahwa Allah itu mengetahui apa? Segala sesuatu. Yang kedua. Ikhra. Man 'alima anna Allah subhanahu khabirun bidzalika kullihi wa amana bihi imanan la raiba fihi raqaba rabbahu wartada'a 'an dzambihi fa'ilmuna bi'annahu muttali'un 'ala ma nasna'u yadfa'una ila tashihi nawayana wa ghaddi absarina wa hifdhi furujina wa asma'ina wa alsinatina wa hifdhi jawarihina kulliha an kullima yuskhituhu subhanahu. Yang kedua, senantiasa merasa diawasi Allah. Apa yang kedua? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini yang diistilahkan dengan muraqabah. Ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu segala sesuatu. Ketika kita yakin Allah itu Al-Khabir, berarti konsekuensinya kita yakin kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita dilihat sama siapa? Sama Allah. Kalau kita punya keyakinan itu, maka hasilnya apa? Hasilnya kita akan berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak disukai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Man 'alima anna Allah subhanahu khabirun bidzalika kullih wa amana bihi imanan la raiba fih. Tidak ada keraguan. Meyakini bahwa Allah tahu segala sesuatu. Raqaba rabbahu. Maka dia akan senantiasa menghadirkan muraqabah. Apa tadi muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Wartada'a an dzambihi. Dan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Dan kalau sudah melakukan dosa, berusaha untuk bersegera taubat. Fa'ilmuna bi'annahu muttali'un 'ala ma nasna'. Keyakinan kita bahwa Allah itu mengetahui semua yang kita kerjakan, yadfa'una ila tashihi nawayana. Keyakinan itu akan mendorong kita memperbaiki niat. Niat apa? Niat dalam menjalankan ibadah. Begitu kita akan mulai sholat, muncul perasaan di dalam hati kita, riya, sum'ah, pamer, sombong, ujub, takjub dengan ibadah yang kita kerjakan. Langsung kita berusaha perbaiki niat itu. Kenapa? Karena Allah melihat dan mengetahui isi hati kita yang mulai melenceng. Ketika kita akan bersedekah, ketika kita akan berhaji, ketika kita akan umroh, ketika kita akan melakukan ibadah apapun, yakinlah bahwa Allah melihat isi hati kita. Keyakinan bahwa Allah melihat isi hati kita akan mendorong kita berusaha untuk menata niat. Dan para ulama kita itu, mereka sangat cermat detil mengawasi niat. Makanya seorang khalifah yang sangat terkenal keadilannya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau itu kalau lagi ceramah, lagi kasih nasihat, bolak-balik itu berhenti. Bolak-balik apa? Berhenti terus diam. Kalau kita ceramah berhenti, mandek, gue karena apa? Kentongan bahan. Karena kentongan bahan, kehabisan bahan. Atau karena lupa. Habis ini mau ngomong apa ya? Lupa. Tapi beliau berhenti karena apa? Karena mengatur niat. Ditanya beliau, wahai khalifah, tadi kamu ceramah bolak-balik berhenti, kenapa? Saya pas mulai ceramah sudah berusaha menghadirkan keikhlasan. Begitu saya mulai ceramah, mulai berkhutbah, kemudian melihat apa? Animo dari audien yang pada menyimak, bahkan mungkin ada yang tersentuh, ada yang nangis, ya, ada yang terpukau dengan apa yang aku sampaikan. Mulai muncul apa? Bangga. Mulai muncul sombong. Mulai muncul perasaan pamer. Maka saya berhenti sejenak untuk menata niat kembali. Dasar toh ya. Kayak siapa? Kayak Umar bin Abdul Aziz. Begitu para ulama kita menjaga niat. Kenapa? Karena mereka tahu dan melihat. Karena mereka tahu dan yakin bahwa Allah itu melihat apa isi hati kita. Kemudian apa kata beliau? Wa ghaddi absarina. Ketika kita yakin Allah melihat apa yang kita kerjakan, maka kita berusaha untuk senantiasa menundukkan apa? Pandangan mata. Alias boten, boten jelalatan. Jenengan itu, kalau ada istri di samping, dan istri yang jenengan itu orang delenger, ya, delenger itu dolanan apa? HP. Tapi istrinya dengan betul-betul jadi satpam, kita melirik sedikit langsung di apa? Langsung diciwit, disikut. Apa ya kira-kira arep pendelikan gitu? Kan enggak. Kenapa? Karena kita yakin istri kita enggak akan tinggal diam. Model-model suami seperti ini, kalau istrinya, mas sebentar ya aku harus ke kamar mandi. Alhamdulillah. Lumayan. Ada berapa menit? Ada 5 menit. Go. Cuci mata. Kenapa kita takut kepada istri kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, dan kita tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Anak-anakku yang pegang HP, kemudian bapaknya duduk di sampingnya atau ibunya duduk di sampingnya, apa kira-kira rembuka sing ora-ora? Sing dibuka ya sing? Iya. Pengajian. Ya. Web-web yang isinya adalah hal-hal yang bermanfaat. Tapi begitu bapak pergi, ibu pergi, langsung kesempatan. Apa ketika bapak dan ibu kita pergi, Allah gak ngeliat? Lihat atau tidak? Lihat. Ketika bapak ibu kita gak ada, Allah itu tahu web apa yang kita buka, situs apa yang kita buka, tontonan apa yang kita tonton, Allah itu tahu. Dan seharusnya kita merasa malu ketika kita membuka hal-hal yang tidak layak dan dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan lagi buka-buka hal yang tidak layak dibuka, terus ustate lewat, ustate lewat, mas nonton apa? Malu, mas. Padahal ustaz itu enggak punya surga, enggak punya neraka. Ustaz itu enggak punya pahala. Yang punya pahala adalah Allah. Yang punya surga dan neraka adalah Allah. Kenapa kita bisa malu kepada ustaz dan kita tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla yang punya segala sesuatu? Ya. Wahifzi furujina, dan berusaha menjaga kemaluan kita. Jadi tidak selingkuhnya seorang wanita atau seorang pria bukan sekedar karena tidak ingin mengkhianati istrinya, tapi karena rasa takut dia kepada siapa? Kepada Allah. Makanya suami atau istri yang jenisnya seperti ini, saat keluar kota, suami keluar kota, istri itu enggak deg-degan, ora bolak-balik apa? WA, mas lagi nang ndi? Lagi apa? Karo sapa? Kenapa? Karena dia yakin suaminya enggak akan selingkuh. Begitu pula suami ketika keluar kota meninggalkan siapa? Istrinya. Dia merasa aman, merasa nyaman. Insya Allah istrinya gak akan macam-macam, gak akan menerima tamu yang enggak-enggak. Kenapa? Karena dia yakin istrinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana menumbuhkan perasaan takut itu? Dengan meyakini bahwa Allah adalah Al-Khabir. Bahwa Allah itu maha mengetahui, maha mengawasi, maha teliti secara detail apapun yang kita kerjakan. Wa asma'ina, dan juga kita menjaga telinga kita. Apapun yang masuk ke telinga kita, kita pakai headset atau kita tidak pakai headset, tahu Allah? Tahu enggak? Tahu. Jadi kalau kita pikir kita pakai headset, kemudian orang yang di samping kita enggak dengar apa yang kita dengarkan, itu berarti Allah tidak tahu apa yang kita dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Selirih apapun suara itu kita lirihkan, serahasia apapun kita mendengarkan hal-hal yang tidak terpuji, Allah tahu. Wa asma'ina wa alsinatina, dan juga apa? Menjaga lisan kita. Jadi kita unggah-ungguh menjaga lisan, termasuk juga tulisan. Ya, kalau di zaman ini ya, WA itu masuk dalam kategori apa? Lisan, omongan. Cuman ngomongnya pakai apa? Pakai tulisan. Sebagian orang itu ketika komentar pakai akun palsu, ya. Pakai akun apa? Palsu, anonim, ya, nggak disebutkan namanya, kemudian pakai profil orang lain, lalu dia berkomentar semaunya, dia pikir Allah nggak tahu, dia pikir ketika dia pakai akun palsu, apa yang dia tulis dan dia ucapkan, yang dia komentari itu nggak dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pikir ketika dia buka-buka hal yang tidak pantas, kemudian di historinya dia apa? Dia clear. Dia hapus historinya. Dia bersihkan semuanya. Dihapusi setiap dia buka. Allah pikir itu, Anda pikir itu enggak ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Semuanya ditulis. Dan akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan kita bahwa Allah adalah Al Khabir. Wahidzi jawarihina kulliha. Tadi cuma contoh. Ya. Kemudian ditutup sama beliau dengan kalimat, dan kita berusaha untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Berarti tadi cuma contoh. Tadi kan baru ngomongin apa? Hati, terus apa? Mata, telinga, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Berarti apa? Apa? Tangan, apa lagi? Kaki, ya. Semuanya berusaha untuk kita jaga. An kulli ma yuskhituhu subhanah, dari seluruh perilaku yang bisa memancing amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Lanjut. Yang ketiga. Inna hukmahu subhanahu bi ihlakil mujrimina wal usqati mabniyun ala khibratihi bihim wa bimartaqabuhu minad dunubi wal athami wal ma'asi wa kafabihi bidunubi ibadihi khabiro wa hadha jarin fi kulli ahkamihi wa akdiyatihi wa hadha yusmiru fil qalbi alif mi'nana li ahkamihi subhanahu al-kawniyati. Yang ketiga, selalu merasa tenang dengan takdir Allah. Apa yang ketiga? Selalu merasa tenang dengan takdir Allah. Yang baik atau yang buruk? Hah? Yang bikin gelisah biasanya takdir yang mana? Takdir yang buruk. Kalau dapat arisan itu bikin gelisah enggak? Bikin gelisah enggak? Bikin Ustaz, mau pada ngutang. Tapi biasanya rata-rata orang itu gelisah, susah menerima adalah ketika menerima takdir yang buruk. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Al-Khabir, keyakinan kita bahwa Allah Al-Khabir akan membuat kita merasa tenang dengan takdir yang Allah timpakan apapun bentuknya. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, Al-Khabir, dengan apa yang terbaik buat kita. Allah Maha Tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah dapat arisan atau tidak dapat arisan? Apakah dagangan kita hari ini laris atau tidak laris? Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Al-Khabir. Sehingga keyakinan kita bahwa Allah itu mengetahui takdir apapun yang terbaik buat kita, membuat kita menjadi semakin tenang ketika menghadapi takdir apapun bentuknya. Di sini kasih contoh. Inna hukmahu subhanah bi ihlakil mujrimina wal usah mabniyun ala khibratihi bihim wa bimartakabuhu minadh dhunubi wal athami wal ma'asi. Kita kan sering dengar ya cerita bagaimana kaum-kaum sebelum kita itu dibinasakan. Contohnya siapa? Kaum Samud, terus kaum apa? Kaum Lut, terus kaumnya siapa? Musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, ya. Kadang-kadang muncul di dalam perasaan kita, kok iya ya, katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Kaumnya Nabi Lut dibalik sama Allah Azza wa Jalla. Yang di atas jadi di bawah. Enggak cukup hanya dibalik saja, bahkan dilempari batu dari langit. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, Allah tidak mungkin mengazab suatu kaum kecuali kalau kaum itu memang sudah kebangetan. Kalau jenengan enggak percaya, nanti di rumah jenengan buka Al-Qur'an surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Jenengan buka dari ayat 104. Ayat pinten? 104. Sampai ayat 136. 100 pinten? 4 sampai ayat 136. Jenengan baca bagaimana proses mulai dari awal Nabi Musa diutus untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Sampai akhirnya Allah memutuskan Fir'aun untuk ditenggelamkan. Jangan baca. Bagaimana sabarnya Musa mendakwai Fir'aun. Bahkan sampai Allah berpesan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ketika kamu dakwai Fir'aun, tolong sampaikan dakwah ini dengan lemah lembut. Padahal Fir'aun saat didakwai oleh Nabi Musa, Nabi Musa disuruh mendatangi Fir'aun. Allah tahu enggak? Allah tahu enggak bahwa Fir'aun itu enggak akan menerima? Tahu enggak? Tahu. Allah tahu enggak bahwa Fir'aun itu bakal mati dalam keadaan kafir? Tahu. Tahu. Tapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah secara apa? Lemah lembut. Itu sayangnya Allah kepada Fir'aun. Dan itu pun dikasih mukjizatnya secara bertahap. Ya. Ketika Nabi Musa menawarkan ajaran Allah kepada Fir'aun, maka Fir'aun pun menantang, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Coba datangkan buktinya kalau kamu betul-betul utusan Allah. Maka Nabi Musa pun mengeluarkan mukjizatnya berupa apa? Berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian memasukkan tangan ke kantongnya, diangkat, lalu bisa apa? Bisa nyala. Itu sudah ajaib itu. Tapi enggak mau beriman. Bahkan akhirnya mengerahkan bala tentaranya berupa tukang sihir. Ditantang, kumpul mereka semuanya. Unjuk apa? Unjuk keahlian berupa sihir masing-masing. Dan dalam waktu singkat, seluruh sihir-sihir mereka hancur. Dimakan habis oleh tongkatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular yang besar. Kayak gitu gak mau beriman. Bahkan tukang-tukang sihirnya sudah mau beriman, bala tentaranya mau beriman. Enggak mau Fir'aun untuk beriman. Bahkan seluruh tukang sihirnya itu dibunuh, disalib semua tukang sihirnya yang beriman. Jadi bukannya dia itu kemudian tergerak hatinya, terketuk hatinya untuk beriman, tapi malah yang beriman dihabis. Ya. Dan sebelumnya, sebelum itu, semua bayi-bayi yang laki-laki dihabisi sama Fir'aun. Gak cukup hanya itu saja. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Allah ingatkan Fir'aun dengan musim paceklik. Padahal sebelumnya yang namanya Mesir itu subur, sesubur-suburnya. Ada sungai apa di sana? Sungai Nil. Sampai sekarang itu subur banget Mesir. Yang namanya buah-buahan yang ada di Saudi itu rata-rata impor dari Mesir. Ya Allah, jeruk kita di sini itu orang apa apane teman-teman? Jeruk kita kan segini di sana itu, ya Allah, segini-gini, gede-gede, kuning-kuning, kuning banget. Ya. Jadi siji ku warung itu jeruk Bali ki. Bukan jeruk Bali, jeruk biasa, tapi ya Allah, manis, enak. Maka sama Allah diingatkan. Dengan apa? Dengan musim paceklik sampai gagal panen. Supaya apa? Supaya mereka sadar. Apa jawabannya? فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِي وَإِنْ تُصِبُنْ سَيِّئَةُ يَطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَهُ. Ketika mereka panen besar, iyalah kami kan orangnya baik, makanya kami bisa panen. Begitu pas ceklik, ki gara-gara Musa. Gue kan, ki pancen wong atos banget. Ya. Setelah kayak gitu, nantang. Qalu mahma ta'tina bihi min ayatin. Udahlah, apapun mukjizat yang kamu datangkan, musibah apapun yang menimpa kami, kami enggak akan pernah beriman kepadamu. Maka apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikirim oleh Allah Azza wa Jal, fa arsalna alaihimu tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Maka setelah Fir'aun nantang seperti itu, Allah kirim satu angin topan. Hancur semuanya. Setelah selesai angin topan, belum beriman, Allah kirim al-jarad. Al-jarad itu adalah belalang. Di mana-mana ada belalang. Ya, di rumah ada belalang, di kebun ada belalang, di sawah ada belalang, di istana ada belalang, buka panci isinya apa? Belalang. Di mana-mana ada belalang. Belum mau beriman. Allah utus apa? Al-Qummal. Al-Qummal itu adalah kutu. Apa? Kutu. Jadi kutu itu enggak cuma di kepala. Di kuping ada kutu, di hidung ada kutu. Semuanya kutu. Isinya kutu. Ya. Selesai. Belum mau beriman. Wadhafadi'. Dhafadi' ini ku kodok. Apa-apa kodok. Buka galon isinya apa? Kodok. Ya. Ke WC ada apa? Kodok. Ke istana ada kodok. Semua kodok. Ribuan entah dari mana ujung-ujung ada. Mau beriman? Tidak. Wadam. Setelah itu Allah utus darah. Apa? Darah. Buka keran, keluarnya apa? Darah. Buka poci, keluarnya darah. Buka botol, keluarnya darah. Semuanya darah. Bertubi-tubi datang itu. Akhirnya karena mereka enggak apa? Enggak tahan. Qalu ya Musa du'u lana rabbak. Wahai Musa, tolonglah berdoa kepada Allah. Bukan kepada Allah. Doalah kepada Tuhanmu. Orang gelem ngaku. Jadi bukan doalah kepada Tuhan kita, enggak. Dalam kondisi seperti itu masih dia katakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Jadi belum mau ngaku bahwa Allah adalah Tuhan kita bersama. Wahai Musa, tolonglah doakan kepada Allah, kepada Tuhanmu, kalau dia menghentikan ujian-ujian ini, niscaya kami akan beriman. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yamkusun. Ketika dikabulkan permintaannya Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka kembali kafir, mengingkari janjinya. Saat itulah fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yam. Saat itulah kami tenggelamkan. Berarti ujuk-ujuk apa enggak? Enggak ujuk-ujuk. Itu sudah mulai proses yang panjang. Dan semua kaum-kaum yang diazab, gue rata-rata pancen atos. Sudah keterlaluan mereka. Itu takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Allah Maha tahu bahwa orang-orang tadi memang layaknya diapakan? Dimusnahkan. Kaumnya Nabi Lut memang layaknya dibersihkan dari muka bumi. Makanya bukan hanya ditenggelamkan ke dalam bumi, dibenamkan dalam bumi, tapi juga sekalian dilempari batu sampai gak ada tersisa sama sekali mereka. Fir'aun pun juga sama. Kaumnya Nabi Nuh juga sama. Tenggelam, habis. Habis semuanya. Kenapa? Karena 950 tahun didakwai dan enggak mau beriman. Dia berarti pancen wis orang mungkin sudah enggak ada harapan. Ya wis mati bae. Ya. Makanya yang tersisa siapa? Orang-orang yang beriman, yang naik apa? Naik kapal. Udah ini aja yang sisakan. Yang lainnya enggak layak untuk hidup di muka bumi. Ini adalah takdir apa? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini poin belum selesai. Ya, takdir Allah ini poinnya belum selesai karena kita baru membahas tentang azab. Ya, kita baru membahas tentang azab, nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.